بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أيها الإخوة في الله kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali keterangan Al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala dalam risalah beliau Tadhhirul I'tiqad min Adranil Ilhad. Beliau mengatakan, وَإِذَا تَقَرَّرْتَ, pada halaman yang ke-11 dalam kitab yang kita pegang, وَإِذَا تَقَرَّرْتَ هَذِهِ الْأُمُورِ, dan apabila engkau telah meyakini dan mengetahui macam-macam dari ibadah, fa'lam, maka ketahuilah, annallaha ta'ala ba'athal anbiya'a alaihimus salatu wassalam min awwalihim ila akhirihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi alaihi wassalatu wassalam dari nabi yang pertama hingga nabi yang terakhir, yad'una al-ibada ila ifradillahi taala bil ibadah, seluruhnya mengajak hamba-hamba Allah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dengan semua jenis-jenis yang telah kita ketahui, baik ibadah i'tiqadiyah yang bersifat keyakinan atau ibadah yang bersifat lafziyah ucapan kita, atau ibadah badaniyah yang dilakukan dengan anggota badan kita, atau ibadah maliyah, ibadah dalam bentuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. La ila itsbati annahu khalaqahum wa nahwihi, mereka para nabi tidak mengajak kaumnya untuk meyakini Allah sebagai pencipta mereka atau yang semisalnya, id hum mukirruna bidzalik, karena hal yang demikian telah mereka yakini. Sehingga para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, misi mereka bukan sekedar tauhidur rububiyah, bukan sekedar ajakan agar umat manusia mengakui Allah yang telah menciptakan mereka, tidak terbatas pada misi itu. Namun mereka para nabi dan rasul, dari rasul yang pertama sampai yang terakhir, di setiap generasi dari generasi-generasi umat manusia, ajakan mereka kepada kaumnya adalah seruan kepada tauhidul uluhiyah, seruan agar kaumnya memberikan ibadah dengan semua jenisnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qarrarnahu wa karrarnahu, sebagaimana yang telah kami uraikan secara rinci dan berulang. Keterangan beliau yang satu ini akan terus berulang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, supaya difahami dan dimengerti dengan baik oleh segenap kaum muslimin. Walidha, dan oleh karena ini, qalu, para nabi dan rasul berkata sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Qur'an, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu. Kaumnya, mereka berkata, para kaum, pemuka kaum, ketika diajak oleh para nabi dan rasul untuk menyembah kepada Allah semata, mereka mengatakan, ajitana, apakah engkau datang kepada kami, lina'budallaha wahdah, supaya kami hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ay linufridahu bil ibadati wa nakhussuhu biha min duni alihatina. Maksudnya, kami diperintahkan hanya mempersembahkan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh diberikan kepada sesembahan-sesembahan kami yang lainnya. Falam yungkiru illa talabar rusuli minhum ifradal ibadati lillah. Kaum tersebut, kaum musyrikin, tidak mengingkari dakwah para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka, kecuali ajakan para nabi kepada mereka untuk mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diingkari oleh kaum musyrikin, orang-orang kafir. Falam yungkiru Allah ta'ala, afalam yungkiru Allah ta'ala, wala qalu innahu la yu'bad. Mereka tidak mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang benar. Mereka juga tidak mengatakan bahwasanya Allah tidak pantas disembah. Tidak. Mereka tahu Allah yang menciptakan. Mereka juga tahu Allah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang diibadahi. Bal aqarru bi annahu yu'badu. Mereka sangat yakin kalau Allah itu Tuhan yang diibadahi. Bahkan mereka memberikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ankaru kaunahu yufradu bil ibadah. Hanya saja yang mereka ingkari, Allah subhanahu wa ta'ala harus diesakan dalam ibadah. Itu yang tidak mereka setujui. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Memang Allah disembah, kata mereka. Allah Tuhan yang benar. Tapi yang namanya ibadah itu juga boleh diberikan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Fa'abadu ma'allahi ghairahu wa asyraku ma'ahu siwahu wa attakhadhu lahu andada. Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga beribadah kepada selain Allah azza wa jal. Ini kondisi kaum musyrikin. Mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi juga memberikan jenis-jenis ibadah tertentu kepada tandingan-tandingan selain Allah azza wa jal. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian telah mengetahui. Ai wa antum ta'lamuna annahu la niddalahu. Dalam keadaan kalian mengetahui tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca terlebih dahulu, nanti kita akan mengambil kesimpulan dari keterangan beliau rahimahullah. Wa kanu yaqulun. Mereka kaum musyrikin dahulu biasa mengucapkan fi talbiyatihim lil haji, pada talbiyah mereka ketika melaksanakan ibadah haji. Itu menunjukkan kaum musyrikin berhaji dengan sisa-sisa ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam, walaupun sudah banyak dirubah oleh mereka yakni bidina zaniyallahu wa iyyakum, tapi setidaknya mereka juga melaksanakan ibadah haji untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk sesembahan mereka. Nah, mereka tahu ibadah haji ya, memuliakan Ka'bah dengan sisa-sisa ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang masih mereka pegangi walaupun banyak dirubah oleh mereka. Di antaranya ihanibidina azani Allah wa iyyakum, mereka kaum musyrikin khususnya orang-orang Quraisy selaku penjaga Ka'bah yang tinggal di tanah haram ihanibidina azani Allah wa iyyakum, menentukan bagi jamaah haji harus mengenakan pakaian ihram khusus buatan mereka. Selain dari itu dianggap tidak sah hajinya. Jadi kalau ada kaum musyrikin atau kalau ada orang yang hendak haji ke Baitullah dari tempat yang lain, dari Yaman misalnya, datang ke negeri tersebut membawa pakaian ihram sendiri dari negerinya, tidak diperkenankan. Harus menggunakan pakaian ihram khusus buatan mereka. Tentunya dijual dengan harga yang tinggi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana kalau tidak mampu? Ya, kalau tidak mampu maka harus menanggalkan pakaiannya. Tidak boleh diganti dengan pakaian yang lain. Dengan kata lainnya, ya, mereka ihram atau mereka melaksanakan ibadah haji tawaf di Ka'bah dengan tanpa busana. Nah, hakadai hanibidina azani Allah wa iyyakum. Dan itu masyhur disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sirah mereka. Sampai pada tingkatan tidak memandang itu laki-laki atau perempuan. Ya, sampai pada tingkatan ada dari kalangan penduduk Yaman yang sudah jauh dari negeri Yaman datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, ternyata ada aturan yang demikian, harus membeli pakaian ihram buatan orang-orang Quraisy, tidak boleh menggunakan selain pakaian itu. Dijual dengan harga yang mahal, tidak mampu untuk membelinya, akhirnya dengan sangat terpaksa wanita tadi melaksanakan ibadah haji, manasik haji dengan tanpa busana. Sehingga dia pun melantunkan bait syairnya, Al-yawma yabdu ba'duhu au kulluh, wa ma bada minhu fala uhilluh. Naam. Tayyib. Paham Taufik? Paham? Tidak paham. Bayu paham? Tidak paham juga. Al-yawma yabdu ba'duhu au kulluhu, wa ma bada minhu fala uhilluhu. Pada hari ini nampak sebagian atau seluruhnya. Apa saja yang nampak tidak aku halalkan. Nah, karena terpaksa. Kita kembali kepada ucapan As-Sunani rahimahullah. Ya. Mereka kaum musyrikin Quraisy membaca pada bacaan talbiyah mereka labbaika la syarika lak. Ya, sama dengan talbiyah kita kata labbaik la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Tapi diberi tambahan oleh mereka, illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang kami persembahkan untukmu. Tamlikuhu wa ma malak, ya engkau kuasai sekutu tadi dan apa yang dia miliki. Nah, ini tambahannya orang-orang musyrik, yang kalau seandainya mereka hilangkan tambahan tadi, mereka sudah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa kana yasma'uhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu ucapan talbiyah kaum musyrikin didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inda qaulihim, ketika mereka mengucapkan la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Wa yaqul, Rasul bersabda, qad afraduhu jalla jalaluhu, sungguh mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lau taraku qaulahum, kalau seandainya mereka mau meninggalkan tambahan, illa syarikan huwalak. Nah, itu kaum musyrikin menambah-nambah pada lafaz talbiyah dengan tambahan-tambahan yang bid'ah, bahkan tidak sekedar bid'ah, penambahan yang kufur. Yani bidina azaniyallahu wa iyyakum. Fa nafsu syirkihim billahi ta'ala iqrarun bih, pada talbiyah mereka yang mengandung unsur kesyirikan, terdapat pengakuan dari mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala juga disembah. Kan gitu ya. Nah, kalau Allah disembah, ini diyakini oleh kaum musyrikin. Tapi apa yang mereka ingkari? Tidak hanya Allah yang harus disembah, masih ada sesembahan yang lainnya. Mereka enggak mau memberikan ibadah hanya untuk Allah. Itu yang mereka ingkari. Nah, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aina syuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun, di mana sekutu-sekutu yang kalian tunjuk, yang kalian anggap ada dahulu di dunia. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, wa qila du'u syuraka'akum, nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada kaum musyrikin, berdoalah kalian kepada sekutu-sekutu yang kalian dulu pernah berdoa kepada mereka. Fada'auhum, mereka pun akhirnya memanggil-manggil sekutu-sekutu tadi. Falam yastajibu lahum, namun sesembahan-sesembahan mereka tidak bisa mengabulkan permintaan mereka. Di ayat yang lainnya Allah berfirman, kulidu'u syuraka'akum thumma kiduni fala tundirun. Allah mengisahkan ucapan Nabiullah Hud alaihi salam. Hud berkata, katakan, ya, udu'u syuraka'akum, panggil semua sekutu-sekutu kalian, Tuhan-Tuhan kalian. Thumma kiduni, kemudian jalankan makar dan rencana jahat kalian untuk membinasakanku. Fala tundirun, jangan ditunda-tunda lagi. Nah, fanafsu ittikhadil andad iqrarun billahi ta'ala. Nah, pada tindakan mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya terdapat pengakuan dari mereka kalau Allah juga disembah. Nah, kemudian beliau menerangkan, walam ya'budul andada bil khudu'i lahum wa taqarrubi bin nuzuri wan nahri lahum illa li'tiqadihim annaha tuqarribuhum ila Allahi zulfa wa tashfa'u lahum ladaihi. Kaum musyrikin tidaklah menunjuk, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, kemudian mereka tunduk kepada tandingan-tandingan tadi, melakukan berbagai macam taqarrub kepada mereka dalam bentuk nazar atau sembelihan, kecuali dikarenakan mereka meyakini tandingan-tandingan tersebut mampu mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya, dan mampu memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Naam. Hakadha ihani fidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir sedikit kita baca lagi, fa arsalallahu ar-rusula. Ya, ketika kondisi semakin merajalela, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Ta'muru, semuanya memerintahkan, bitarki ibadati kulli ma siwahu, untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Wa tubayyinu, dan menerangkan kepada mereka, anna hadzal i'tiqada, bahwasanya keyakinan semacam ini, keyakinan bahwasanya sesembahan mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah, juga bisa memberikan syafaat kepada Allah, memberikan syafaat di sisi Allah, alladzi ya'taqidunahu fil andadi batilun, itu merupakan keyakinan yang salah. Wa anna taqarruba ilaihim batilun, bentuk taqarrub yang mereka persembahkan kepada sesembahan-sesembahan tadi semuanya batil. Wa anna dhalika la yakunu illa lillahi wahdah, hal itu semua tidak layak kecuali diberikan kepada Allah. Wa hadza huwa tauhidul ibadah, inilah hakikat dari tauhidul ibadah. Naam. Wa qarakanu mugirrina kama arafta fil asli rabi'i bi tauhidir rububiyah, padahal mereka kaum musyrikin sudah meyakini tauhidur rububiyah dengan keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan-raguan sebagaimana yang telah lalu pada landasan yang keempat. Wa huwa annallaha huwal khaliqu wahdahu warraziqu wahdah, yaitu keyakinan Allah satu-satunya pencipta dan satu-satunya pemberi rezeki. Naam. Dari sini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dari keterangan yang telah kita baca dari ucapan Al-Imam Musanani rahimahullahu taala, bisa kita ambil beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, annal i'tiqad fillah la yakfi fit tauhid. Naam, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, bahkan meyakini Allah adalah Tuhan yang benar saja belum cukup. Seseorang dikatakan telah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah, sekedar meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, tidak ada pencipta yang kedua. Sekedar meyakini Allah satu-satunya pemberi rizki di alam raya ini, semua yang kita rasakan datangnya dari Allah. Sekedar meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan, bahkan lebih daripada itu, dia meyakini Allah adalah Tuhan yang diibadahi. Allah adalah sesembahan yang benar. Tapi, ada tapinya. Tapi, boleh menyembah kepada selain Allah. Keyakinan yang demikian belum cukup seseorang dikatakan telah mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Nah, dengan kata lain belum cukup dia dikatakan masuk ke dalam Islam. Seperti yang ada pada kaum musyrikin. Nah, semua keyakinan yang kita jelaskan di atas, mulai dari keyakinan Allah satu-satunya pencipta, mereka fahami dengan baik. Keyakinan Allah yang memberikan rizki, mereka yakini. Bahkan meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang diibadahi. Ya. Tetap tidak menjadikan mereka dianggap sebagai muslimin. Tetap dianggap sebagai orang-orang kafir, sebagai kaum musyrikin, ketika mereka tidak mau memberikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hakadha ihani fidina azani Allahu wa iyyakum. Ini yang pertama. Yang kedua, Kesimpulan yang kedua, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dari keterangan al-Imam Shana'ani yang telah kita baca, beliau menerangkan kepada kita sisi atau letak kesyirikan kaum musyrikin Quraisy. Ya, letak kesyirikan kaum musyrikin Quraisy ini ada pada dua perkara. Nah, letak kesyirikannya kaum musyrikin Quraisy pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terletak pada dua perkara. Gara-gara dua ini mereka dikafirkan. Yang kalau seandainya mereka meninggalkan dua hal ini, mereka masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Yang pertama ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, i'tiqaduhum fil andadi annaha tuqarribuhum ilallahi zulfa. Yang pertama, mereka memiliki keyakinan bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka mampu mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini letak kesyirikannya. Mereka meyakini bahwasanya Lata atau Uzza atau Manah atau Hubal atau sesembahan-sesembahan yang lainnya itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niatan mereka, niatan yang baik. Apa itu? Supaya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan cara yang salah. Tidak langsung mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi menggunakan atau melalui jasa sesembahan-sesembahan mereka. Ihani bidina azani Allahu wa iyakum. Kalau pada zaman kaum musyrikin, mereka menggunakan jasanya Manah, Hubal, Uzza, dan seterusnya. Ihani bidina azani Allahu wa iyakum. Kalau pada zaman sekarang, lebih dikenal dengan jasanya para wali dan seterusnya. Ihani bidina azani Allahu wa iyakum. Niatannya baik. Untuk apa? Supaya lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menggunakan logika dan kias yang salah. Ya. Ketika ditanya mengapa mereka melakukan tindakan yang demikian, kok tidak langsung meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menjawab, kami ini kan orang-orang yang kotor, banyak dosanya, tidak pantas kalau langsung minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya cari orang yang betul-betul soleh. Dan gitu ya, orang yang baik, orang yang punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu melalui Nabi kita Muhammad, yang satu melalui para malaikat, yang satu melalui para wali, yang satu menggunakan perantara pohon yang dikeramatkan. Pohon kan tidak pernah bermaksiat. Yang satu menggunakan batu yang dipuja-puja, batu juga tidak pernah bermaksiat. Baik. Nah, tujuannya apa? Supaya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu yang menjadikan kaum musyrikin di zaman Rasul dikatakan kafir musyrik. Nah, hakata yuhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Ini letak yang pertama. Dalilnya. Ya, dalilnya yuhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ini langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan keyakinan yang demikian, tindakan yang demikian adalah tindakan kekufuran, kesyirikan. Kita perhatikan baik-baik firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala agama yang murni. Ya. Semua perintah agama itu dilaksanakan, dipersembahkan untuk Allah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a. Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan. Ya. Menyinggung tindakan kaum musyrikin. Ada yang menjadikan rasul, ada yang menjadikan apa namanya para malaikat, ada yang menjadikan orang yang saleh, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, sebagai wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka sembah. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, kami tidak melakukan ritual-ritual semacam ini, taqarrub kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kecuali tujuan kami supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka menyampaikan permintaan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangan mereka, Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti raja-raja dunia atau penguasa-penguasa dunia, presiden. Ya, rakyat jelata. Tidak mungkin tahu-tahu langsung ketemu dengan presiden. Harus melalui birokrasi-birokrasi yang telah ditentukan. Kan gitu ya. Nah, mau mengadukan apa? Lewat menteri ini dulu, lewat menteri itu. Nah, mau ketemu menterinya saja harus melalui birokrasi. Tidak mungkin langsung ketemu. Kan gitu logika mereka. Nah, ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan ucapan orang-orang yang menjadikan wali yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam lanjutan ayatnya, innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah nanti di yaumul qiyamah akan memberikan keputusan di antara mereka, fima hum fihi yakhtalifun, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Antara kaum muwahidin, kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Kemudian Allah menutup firman-Nya, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang dusta lagi kafir. Siapa yang dimaksud dalam akhir ayat ini kalau bukan orang-orang yang diceritakan sebelumnya di awal ayat, yang dikatakan oleh Allah kadzibun, pendusta, itu orang yang mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, yang menjadikan wali selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Allah kadzib, dusta orang tersebut, salah anggapannya, bukan malah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, justru semakin jauh. Mending kalau hanya sekedar salah, ditambah lagi dengan firman Allah kafar, lagi kufur. Berarti tindakan mereka dikatakan Allah sebagai tindakan kekufuran. Nah, dan inilah letak kesyirikan kaum musyrikin terdahulu. Nah, yang kedua ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, i'tiqaduhum fil andadi annaha tashfa'u lahum annaha tashfa'u lahum indallah. Mereka meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka, wali-wali yang mereka puja, ihani bidina azani Allah wa iyyakum, mampu memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini letak kesyirikan mereka yang kedua. Salah dalam meminta syafaat. Nah, salah dalam meminta syafaat. Mereka salah dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadisnya Rasulullah SAW yang menerangkan tentang orang-orang yang mampu memberikan syafaat dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menunjuk orang yang saleh meminta kepada wali fulan, wali alan, ya, minta supaya diberi syafaat nanti di yaumul qiyamah. Tolong berikan syafaat kepada saya supaya masuk surga. Tolong berikan syafaat kepada saya supaya terhindar dari azab neraka. Ini letak kesyirikan mereka. Seharusnya mereka memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka salah mintanya kepada selain Allah Azza wa Jal. Nah, Dalilnya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillah. Mereka kaum musyrikin menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Makhluk yang tidak mampu memberikan bahaya atau kemanfaatan untuk mereka. Wa yaqulun, mereka beralasan, haula'i syufa'una indallah. Sesembahan-sesembahan inilah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mereka mengemukakan alasan, diterangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana komentar Allah Azza wa Jal? Allah melanjutkan dalam firman-Nya, "Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi." Allah memberikan sindiran kepada mereka, mengejek mereka. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian wahai kaum musyrikin mengemukakan alasan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh orang yang ada di langit dan orang yang ada di bumi? Ya. Kemudian Allah menutup firman-Nya, Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha tinggi, maha suci dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari tindakan kesyirikan mereka. Nah, tindakan apa yang dikatakan syirik oleh Allah pada akhir ayat ini? Yaquluna haula'i syufa'una indallah. Menyembah kepada selain Allah, kemudian beralasan dengan mereka lah pemberi syafaat kami nanti di yaumul kiamah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Nah, dua hal ini yang menjadikan kaum musyrikin, yang menjadikan orang-orang Quraisy di masa Rasulullah SAW dikatakan sebagai kaum musyrikin, orang-orang kafir, bukan sebagai kaum muslimin. Walaupun meyakini Allah pencipta mereka, walaupun meyakini Allah satu-satunya pemberi rizki, bahkan mengakui Allah itu diibadahi, bahkan mereka memberikan sebagian ibadah kepada Allah. Mereka haji, sedekah, ya, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun dibagi-bagi. Kalau nyembelih unta, inna fidina azani Allah wa iyakum, ya. Bagian atasnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perut ke bawah untuk sesembahan-sesembahan mereka. Naam, itu yang menjadikan mereka dikatakan kafir, musyrik, ihanifidina azani Allah wa iyyakum, belum dikatakan sebagai kaum muslimin. Naam, ini dua poin yang bisa kita ambil, ihanifidina azani Allah wa iyyakum, pada pertemuan malam hari ini atau sore hari ini, ihanifidina azani Allah wa iyyakum. Adapun poin-poin yang berikutnya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.